بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعلى كل حال قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة dan bagaimanapun juga bisa jadi ahlul batil memahami bahwa golongan yang terbesar adalah banyaknya pengikut. Lakinil muallifu yaruddu hadzal fahmal batila. Akan tetapi al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menolak pemahaman yang batil ini biqaulihi dengan ucapan beliau wassawadul a'zamu al-haqqu wa ahluhu dan golongan yang terbesar adalah kebenaran dan para pengikutnya. Qauluhu rahimahullahu faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi syai'in min amri dini faqad kafara. Ucapan beliau al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, barang siapa menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu dari perkara agama maka dia kafir. Yuhadzirul muallifu rahimahullahu min ta'ammudi mukhalafati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memperingatkan dari sengaja menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yab'udu an yurida bil kufri al kufral asghara dan bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa al muallif al imam al barbahari rahimahullahu taala maksudkan dengan kata kekafiran kekafiran yang kecil. Li'annal kufra kufrani, karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam. Kufrun akbaru yukhriju min millatil islami, yang pertama kekafiran besar yang mengeluarkan dari agama Islam. وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِي أَمْرٍ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَسَبِّ اللَّهِ أَوْ سَبِّ دِينِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan kekafiran besar tersebut disebabkan karena menyelisihi para sahabat di dalam perkara yang diketahui dari agama ini secara darurah, seperti mencela Allah, atau mencela agama Allah atau mencela Rasulnya alaihi salatu wassalam atau bitakfiri sahabatil kirami illa qalilan minhum, atau dengan mengkafirkan para sahabat yang mulia kecuali sedikit saja di antara mereka. Awil istihza'i billahi wa rasulihi wa kitabihi ila akhiri nawaqidil islami, atau mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Wa kufrul asgharu kal halifi bi ghairillahi wa ka yasirir riya'i, dan yang kedua kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti bersumpah dengan selain nama Allah dan seperti riya yang sedikit. Wal muallifu imamun ya'lamu hadzal farqa bainal kufraini, dan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang mengetahui perbedaan antara dua kekafiran ini. Waqad yaqsidul mu'alliful kufraini, dan bisa jadi al-mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dua macam kekafiran tersebut. Walikullin minhuma asbabuhu wa mujibatuhu, dan masing-masing dari dua kekafiran tersebut memiliki sebab-sebab dan perkara-perkara yang mewajibkannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha, dan ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah melakukan suatu kebid'ahan pun sampai mereka meninggalkan dari sunnah yang semisal dengannya. Fahdharil muhdatsati minal umuri, maka jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa dhalalata wa ahlaha finnari, sedangkan kesesatan dan para pengikutnya berada di dalam neraka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, هذا كلام حق وواقع, ini adalah ucapan yang benar dan nyata. فكم ترك أهل البدع من النصوص القرآنية والنبوية. Betapa banyak Ahlul Bid'ah meninggalkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Sarafahum anha bid'ahum wa dalalatuhum. Kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka memalingkan mereka dari dalil-dalil tersebut. فَالَّذِينَ لَمْ يُثْبِتُوا صِفَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَدِلَّةِ الْكَثِيرَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتَعَاذُوا عَنْهَا بتعطيل الصفات العظيمة. Maka orang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang agung, yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Kitab dan Sunnah, mereka mengganti sifat-sifat tersebut dengan meniadakan sifat-sifat yang agung tersebut. Famathalan, sebagai contoh, dhahaba ahlu ta'tili ila anna Allah fi kulli makanin. Sebagai contoh, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala berpendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Fataraku asharatil adillati allati tuthbitu uluwallahi wastiwa'ahu ala arshihi. Maka mereka meninggalkan puluhan dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa adda hadha at-ta'tilu bi katsirin minhum ila al-qawli bil hululi wa ila al-qawli bi wahdatil wujudi. Dan peniadaan sifat ketinggian Allah serta peniadaan sifat istiwa Allah di atas arsy ini menghantarkan banyak dari kalangan mereka, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah tersebut, kepada pendapat al-hulul dan pendapat wahdatul wujud. Al-hulul adalah keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di dalam para makhluknya. Wahdatul wujud adalah keyakinan bahwasanya semua ini adalah Allah. Tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Allah. Saya Allah, antum Allah, masjid ini Allah, langit Allah, matahari Allah, udara ini Allah, dan seluruh makhluk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan wahdatul wujud. Wa ahlu bid'ati tawassuli bil jahi wal ashasi taraku tawassul al-mashru'a. Dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan bertawassul dengan kedudukan dan individu-individu, yaitu misalnya mengatakan dalam doa, Allahumma inni as'aluka bijahi fulanin atau bi dzati fulanin. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan kedudukan fulan atau dengan zat fulan. Ini yang dimaksud dengan bid'ah, bertawassul dengan kedudukan dan individu. Mereka meninggalkan tawassul yang disyariatkan, katawassuli bi asma'illahil husna wa sifatihil ulya, seperti bertawassul dengan nama-nama Allah yang paling baik dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi. Misalnya seseorang berkata di dalam doanya, ya Razzaqu urzuqni, wahai yang memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Ya Ghafuru ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Wa ka tawassulil mu'mini bi'amali salihi wa imanihi billahi. Dan seperti tawassul seorang mukmin dengan amalannya yang saleh dan keimanannya kepada Allah. Seperti seseorang berkata di dalam doanya, ia menyebutkan amalan-amalan salehnya sebelum kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ini di antara tawassul yang disyariatkan, bertawassul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala dan bertawassul dengan amalan saleh. Wasufiyatu min amsalish shadiliyati wattijaniyati ittad'u awradan dalatan syirkiyatan fajahilu وَتَرَكُ الْأَذْكَارَ الشَّرْعِيَّةَ النَّبَوِيَّةَ. Dan orang-orang sufi seperti para penganut tarekat Syadziliyah dan para penganut tarekat At-Tijaniyah, mereka mengada-adakan zikir-zikir yang sesat yang mengandung kesyirikan, sehingga mereka pun bodoh dan meninggalkan zikir-zikir yang syar'i, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walladzina yashiduna al-abniyata wal-qubaba ala salihina taraku sunan as-sahihah allati tuharrimu dhalika wa tanha anhu. Dan orang-orang yang membangun bangunan-bangunan dan kubah-kubah di atas makam orang-orang saleh, mereka meninggalkan sunnah-sunnah yang sahih yang mengharamkannya dan melarangnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi hadzal ma'na. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan yang semakna dengan ini, wa hakadha ahlul bid'i la tajidu ahadan taraka ba'da sunnati allati yajibu at-tasdiqu biha wal 'amalu illa waqa'a fi bid'atin. Dan demikian pula ahlul bid'ah, tidaklah engkau mendapati seorang pun meninggalkan sebagian sunnah yang wajib untuk membenarkannya dan mengamalkannya, melainkan ia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Wala tajidu sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnati. Dan tidaklah engkau mendapati seorang pelaku kebid'ahan pun melainkan ia meninggalkan sesuatu dari as-sunnah. Kama ja'a fil hadithi, sebagaimana datang di dalam hadis, mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mithlaha. Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan melainkan mereka meninggalkan dari as-sunnah yang semisal dengannya. Rawahul Imamu Ahmadu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qad qala ta'ala, fanasu hadzan mimma dhukiru bih, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghda. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, maka mereka pun melupakan sebagian dari perkara-perkara yang mereka diperingatkan dengannya, lalu kami lemparkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Falamma taraku hazzan mimma dhukiru bihi i'tadu bighairihi. Maka tatkala mereka meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mereka diperingatkan dengannya, mereka pun mengganti dengan yang selainnya. Fawaqa'at bainahumul adawatu wal baghda'u. Maka muncullah di antara mereka permusuhan dan kebencian. Wa qala ta'ala, wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatan ar-Rahman, kami takdirkan baginya syaitan, maka syaitan tersebut menjadi pendampingnya. Ay anil dhikri alladhi anzalahu ar-Rahmanu, yaitu berpaling dari peringatan yang diturunkan oleh ar-Rahman. Wa qala ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan ia. Kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Dan Allah berfirman, yang artinya ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai wali-wali, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu. Jazakumullahu khairan.